maaf, ku melupakanmu, jauhi dirimu, mungkin salahku, hingga ku tak menyadari bahwa kaulah anugerah untukku. Pernah ada di hidupku, dan kau yang terbaik yang selama ini ku miliki. Pahami hidupku, lengkaplah sudah.